Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil-Buhuth Al-Ilmiyah wal-Ifta, komite tetap urusan riset dan fatwa Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, yang kita baca lajnah yang ketika itu masih diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Namun sebelum itu ya ikhwan, nasihat buat ana pribadi dan antum semuanya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna sa'ida liman junnibal fitan, inna sa'ida liman junnibal fitan, inna sa'ida liman junnibal fitan." Sungguhnya orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu apa? Banyak artinya fitnah. Entah fitnah tusyubuhat ataupun fitnah tusyahawat. Maka terkhusus kita ahli sunnah wal jamaah di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, hati-hati dengan beberapa sikap dan ucapan dari kita yang secara tidak sadar akhirnya kita ikut berpartisipasi, kita ikut terjun dalam perkara-perkara yang menyelisihi syar'i. Tentunya kita mengetahui termasuk dari pokok ahli sunnah wal jamaah, termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan penguasa wajib bagi kita untuk mendengar dan taat, untuk tidak mengangkat atau keluar dari penguasa kita yang sah, pemerintahan kita yang sah. Dan di antara bentuk al-khuruj dan keluar yaitu ikut menjelekkan atau ikut berbicara dan berkomentar yang negatif tentang penguasa kita. Satu hal juga yang perlu kita ketahui, hati-hati kita untuk membuat simbol atau membuat tulisan, walaupun inti dari tulisan tersebut tidak berbicara tentang penguasa, namun diambil dari simbol yang simbol tersebut membicarakan tentang penguasa. Contohnya, realitanya, aktualnya, sekarang banyak jargon-jargon politik. Dan hal seperti ini yang sebetulnya kita dituntut. Banyaknya kabar dusta, hoax, dan yang lainnya, entah menjelekkan pemerintah, ya, fitnah-fitnah seperti ini yang kita dituntut untuk menjauh sebisa mungkin, tidak ikut campur. Nah, makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Intinya apa? Sebisa mungkin, semakin kita jauh dari fitnah, maka ini semakin bagus. Artinya, semakin kita tidak ikut-ikutan. Di antaranya apa? Sekarang banyak, ya, tulisan atau postingan mereka, orang awam, ganti presiden 2019. Baik. Ini lagi populer sekarang. Tentunya ini kan bukan suatu yang menjadi bagian dari adab masyarakat terhadap penguasa. Yang kita dituntut untuk beradab dengan penguasa kita yang muslim. Kita dituntut untuk memuliakan penguasa kita. Ya, maka ini tentunya hal-hal seperti ini bertentangan dengan, apakah bisa dikatakan ini bentuk kita memuliakan penguasa? Kan tidak, bertolak belakang. Ya, kata-kata seperti ini, 2019 ganti presiden. Baik, alhamdulillah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun lah ya. Kalau orang yang mengaku salafi, namun hakikatnya selfie, ini bukan salafi. Ya, adapun selfieun bukan salafi. Nah, yang diantara mereka juga ikut berpartisipasi dalam, walaupun tidak terjun langsung, namun ikut memberikan suara, mendukung gerakan-gerakan yang entah demo dan yang lain-lainnya. Baik, kita ahli sunnah tidak ikut, namun hati-hati juga. Walaupun mungkin sifatnya senda gurau dan bercanda. 2019 ganti motor. Ini kan ada ini candaan-candaan seperti ini. Atau 2019 apalagi Ustaz? Tambah istri, ah? Oh, tambah uang belanja. Nah, hati-hati ya, ikhwan. Ya, walaupun isi tidak, namun jangan kita akhirnya nyerempet-nyerempet. Ya kan itu kan berarti kayak ada semacam mau meniru, namun isinya tidak persis. Namun ada usaha untuk meniru, menyerupai, walaupun isinya tidak sama. Nah, ini hati-hati ya. Intinya dalam fitnah-fitnah masa-masa seperti ini, kita dituntut untuk menjauh, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Talabul ilm, amalan saleh, ta'awun, dakwah, ya. Nah, kecuali fitnah yang kaitannya dengan perkara agama yang bisa membuat rancu al-haq, ya, fitnah yang terkait apabila kita biarkan, kita tidak mengambil sikap, maka menyebabkan masyarakat semakin bingung dengan agama, yaitu apa, fitnah atau syubhat. Dari dulu sampai sekarang kita tidak boleh bersikap tawakuf. Tidak boleh kita tidak mengambil sikap. Ya. Harap dipahami, fitnah yang kita dituntut untuk menjauh itu fitnah-fitnah yang terkait dengan perebutan kekuasaan, kedudukan, yang bisa akhirnya menumpahkan darah kaum muslimin, pertikaian di antara kaum muslimin. Ini fitnah yang kita dituntut untuk menjauh. Namun fitnah yang terkait dengan syubhat fiddin, maka dari dulu para ulama bersikap yang jelas. Muncul syubhat fitnah dahulu awal khawarij, kemudian mu'tazilah, dan yang berikutnya syiah, rafidah, sampai sekarang. Ya, berbagai macam fitnah-fitnah hizbiyah. Entah itu dari orang-orang yang mengklaim dirinya salafi, namun sukanya selfie, bermesra-mesraan dengan ahl bid'ah, dengan hizbiyin, fitnah hajuri misalnya, sampai sekarang fitnah musa'fiqah. Ini harus kita mengambil sikap yang jelas. Kita harus menyampaikan, berbicara, menjelaskan sebatas apa yang para ulama sampaikan dan jelaskan. Ketika kita dibutuhkan dan kita memiliki paham, ditanya, harus mengambil sikap yang jelas, berbicara. Namun fitnah yang tadi, ya, terkait dengan kondisi sekarang, maka hati-hati, ya, dengan hal-hal yang walaupun mungkin sekilas atau zahirnya isinya sih tidak ada unsur celaan atau merendahkan, namun akhirnya terkadang menyeret kepada orang-orang yang mungkin tidak paham. Nah, seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini tolong diperhatikan. Tetap dengan catatan, kita tidak membenarkan yang mungkar. Kita tidak menyepakati perkara-perkara yang menyelisihi syar'i dari sistem-sistem yang ada. Ya, sistem pemerintahan yang ada, entah itu bentuk liberalisme, komunisme, demokrasi, beserta tatanan yang ada pada demokrasi tersebut. Kita tidak menyepakati hal-hal ini. Namun, la tafrid wa la ifrad. Nah, jangan kemudian akhirnya perkara-perkara kemungkaran tersebut menyeret kita kepada kemungkaran yang lain. Kewajiban kita untuk mendengar dan patuh kepada penguasa ini merupakan fardu ain bagi setiap muslim, bukan hanya salaf, bagi setiap muslim. Nah, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, kan seperti itu Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Budak Ethiopia yang tidak layak untuk memimpin. Budak tidak layak untuk memimpin. Namun ketika sudah menjadi pemimpin harus kita mendengar dan taat. Kan seperti itu. Yang herannya hadis-hadis seperti ini seolah-olah hilang. Ya kan? Tidak ada didengungkan sama sekali. Hadis-hadis yang berkait dengan, padahal hadisnya banyak, Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Perintah untuk bersabar menghadapi penguasa yang zalim. Kalaupun penguasa itu zalim. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Nah, bersabarlah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sabar. Tidak ada yang mendengung-dengungkan. Yang herannya mereka selfieun itu yang sudah tahu hadis-hadis seperti ini diam seribu bahasa, tidak menjelaskan kepada umat. Mengkhianat umat berarti. Nah, al-muhim ya ikhwan dan akhwat, hati-hati ya dengan bentuk simbol poster stiker yang menyerupai mirip-mirip, ya, dengan hal-hal yang isinya bisa menjerumuskan kita kepada pembicaraan yang jelek, negatif terhadap penguasa. Wah, ini berarti pro satu. Tidak. Bukan masalah pro siapa, dan namun kita ini pro-nya. Nah, seperti itu. Kita ini yang kita ambilkan mengikuti syariat. Ketika syariat memerintahkan kita seperti itu, ya kita tunduk dan patuh terhadap syariat. Adapun penguasa pribadinya, ya bukan apa-apa. Namun karena beliau menjadi penguasa kita, menjadi pemimpin kita, yang kita dituntut, diperintahkan oleh syariat untuk taat dan mendengar, serta patuh, nah kita katakan sami'na wa ta'na. Bukan masalah pro kepada pribadinya, namun karena syariat mengatur seperti itu. Sehingga, kalau bukan karena pribadinya, siapapun nanti penguasanya, ya kita dalam tanda kutip ya pro kepada penguasa yang sekarang kita dipimpin oleh beliau. Adapun nanti pribadinya berganti atau tidak, ya kita ikut kepada pemimpin yang sah di waktu kapan saja di tempat kita ini. Nah, kan masa kita enggak boleh mendengar long juga orang-orang cerita sebagaimana? Ya kalau memang ya wajar, memang sekarang lagi banyak pemberitaan terkait dengan ini. Ya, orang berbicara, media sosial dan yang lainnya. Kalau kita mendengar, melihat, membaca, ya sudah sekedar tahu saja. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Bahkan kalau bisa jelaskan prinsip kita Ahlus Sunnah. Kalau memungkinkan ada orang-orang yang bisa dijelaskan. Ya. Nah. Memang tidak kita tutupi bahwa arus informasi apalagi terkait hal-hal ini itu masuk kepada mayoritas kita, kalau enggak kita semuanya. Masuk, nah. Ini kita tidak ingkari. Ya, enggak mungkin juga mau kita stop. Sudah memang masyarakat semua yang lainnya media sosial. Namun intinya kita punya sikap yang jelas. Kita punya sikap yang jelas. Kita punya aturan yang jelas yang dibimbing oleh syariat. Kita diwajibkan untuk tidak membicarakan kejelekan penguasa. Apalagi meminta penguasa untuk ganti. Ya. Ada nasihat, kita nasihati penguasa dengan cara tersembunyi, datang kepada penguasa tersebut dengan ucapan yang baik, nasihat disampaikan. Bukan di hadapan khalayak ramai, bukan di atas mimbar-mimbar, bukan dengan demonstrasi di jalan-jalan, ataupun dengan di media sosial. Ini hati-hati ya, Ahlus Sunnah harus jelas sikapnya. Jangan ikut-ikutan dalam permasalahan seperti ini. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan kita selesaikan dulu ya. Walaupun bukan terkait dengan jual beli. Barakallahu fikum ya Ustaz. Hafizakallahu taala, mohon bimbingan terhadap perkara muamalah di antara ikhwan yang masih saja biasa memanggil nama istri saudaranya. Jika dia bertanya sesuatu, dia sebutkan nama istri ikhwah tersebut tanpa malu, tanpa rasa segan. Seperti dengar-dengar fulanah begini dan begitu, titik-titik. Padahal dia bertanya atau berbicara dengan suami fulanah tersebut. Sesungguhnya sebagian ikhwan membenci jika nama istri-istri mereka dibicarakan. Jika memang dibutuhkan panggilan apa yang tidak membuat suaminya cemburu. Ini yang anda pahami, maksudnya berarti seseorang punya istri namanya jelas. ada saudaranya ngomong istrinya dengan dia dengan memanggil atau menyebut nama seperti itu. Memang termasuk dari adab yang baik dan wajar ketika seorang laki-laki memiliki ghirah terhadap keluarganya, apalagi istrinya. Dalam kondisi yang seperti ini, memang sangat tidak nyaman ketika istri kita disebut namanya dalam pembicaraan biasa, misalnya. Dalam pembicaraan biasa. Namun kembalinya ini kepada apa isi pembicaraan? Kembalinya kepada sikonnya bagaimana? Pada kondisi-kondisi tertentu enggak lep. Mungkin penyebutan nama tersebut ya diperlukan. Ya, dengan menyebut nama secara jelas. Seperti itu. Entah karena sang istri tersebut pengajar, ustazah, atau yang lainnya. Nah, namun ana sepakat ketika pembicaraan biasa ya sebisa mungkin. Memang terkadang tidak nyaman. Ya, muncul kecemburuan di antara kita. Dan ketika nama istri kita disebut secara terang-terangan. Ya. Maka panggilan apa yang tidak membuat suami? Ya gampang, tinggal sampaikan istri antum atau ummu fulan, kan seperti itu. Sebisa mungkin kita tidak menyebut nama. Nah. Ya. Namun pada kondisi-kondisi yang lain, ya sudah, mau apalagi, enggak mungkin kita pertama bukan menggibah, tanya ini sekarang ummahat ada darasnya siapa, taklimnya siapa. Enggak seperti itu. Ya sudah, masa mau disebutkan? Lu memang sudah dikenal. Ya kan, di majalah syariah atau di majalah yang lain, pengasuh, ustazah ummu fulan atau ustazah fulana. Ya, lah intinya la tafid wala ifrad. Memang kita berbicara dengan sekedar pembicaraan biasa, ikhwan, ya ngapain kita nyebut nama istri ikhwan tersebut atau saudara kita yang kita ajak bicara. Ya akhi, fulana itu mau apa, ngajak istri ana ke tempat ziarah misalnya. Ini fulananya, ini istrinya misalnya. Ana kasih contoh yang nama yang insyaallah mudah-mudahan ummah tidak ada yang punya nama ini sekarang. Ini namanya anak kecil. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang cemburu nih. Misalnya ada seorang suami istrinya namanya Amatullah misalnya. Misalnya ana bilang, "Ah, Amatullah mau enggak sama istri ana ikut ziarah?" Ya emang enggak nyaman yang seperti ini. Ya, enggak ada istri namanya Amatullah ya. Baik. Hindari yang seperti ini. Nah, namun la tafrid wala ifrad ya ikhwan. Pada kondisi-kondisi tertentu ya sudah. Kayak tadi, mau apa lagi? Namun ketika memang pembicaraan tidak ada perlunya untuk menyebut nama secara ta'yin, jangan. Ya, jangan ya ikhwan. Nah, memang betul kita sebagai suami terkadang cemburu dan cemburu ini harus dijaga. Namun tidak cemburu membabi buta yang akhirnya kita keluar atau lepas dari aturan syar'i atau hal-hal yang diperbolehkan oleh syar'i. Nah, karena apalagi kondisi ta'lim, sudah coba lihat. Nah, para sahabiat namanya juga diketahui. Kan seperti itu. Ana Aisyata. Nah, ketika undangan pernikahan ya mau enggak mau ya disebut nama. Sehingga tinggal dilihat sikonnya saja. Nah, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tentang OS ini. Ana enggak tahu juga seberapa merebak. Ini ada, coba, karena juga nggak paham. Afwan Ustaz, hafizakallah, mohon bimbingan terhadap ikhwan yang selalu menyewa OS, tenaga profesional, apabila mendapat giliran ta'awun jaga ma'had, walaupun dia memiliki kesanggupan dan waktu luang. Ima dipakai untuk urusan keluarganya, ima dipakai buat lembur karena bayaran lebih besar, ima dipakai beristirahat. Namun beliau ikhlas insyaallah. Pertanyaannya, apakah mengurangi pahala ta'awunnya jika mengganti dengan OS? Apakah ini mengurangi penghargaannya atau penghormatannya kepada ma'had yang diberkahi ini insyaallah? Jazakumullah khairan. Catatan, OS lebih berkualitas dari ikhwan. Enggak sepakat anak ini. Masa sih? Masa semua ikhwan kalah gitu kualitasnya, jaganya terus? OS membantu sebagian ikhwan yang memerlukan tambahan ya sehari-hari. OS jika bertepatan dengan dares bisa terhalangi yang OS dari ilmu. Kalau ana pribadi, ana juga tidak sepakat kalau OS terus seperti itu. Artinya tidak mau terlibat langsung menjaga atau yang lainnya. Perkara-perkara yang ringan aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut langsung terjun. Perkara-perkara yang ini Rasulullah ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Perang Khandaq, persiapan untuk membuat apa, menggali parit, ikut langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika pada suatu hari negeri Madinah, ketika itu terdengar ada informasi bahwa musuh sudah mendekat, Rasulullah langsung menunggangi kuda yang tidak ada pelananya. Ini susah ya, menunggangi kuda yang tidak ada pelananya susah. Beliau alaihi salatu wassalam termasuk orang Quraisy yang memiliki kemahiran menunggang kuda. Langsung beliau alaihi salatu wassalam ikut. Nah, maka nasihat ana, OS itu sifatnya ya memang insidental. Sebisa mungkin kita ikut bertahun, karena banyak hal memang yang kita dapatkan manfaat ikut menjaga. Yang pertama, kalau kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, ya, ini menjaga tempat talabul ilm, menjaga tempat tarbiyah dan ta'lim kita dan anak-anak kita. Ya. Ini pahalanya luar biasa besar. Kaki yang tidak disentuh oleh neraka, diantaranya kaki yang berdebu dalam rangka fisabilillah. Sebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, fisabilillah bukan hanya sekedar jihad perang dengan pedang, namun seluruh ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, ya, akhirnya dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan dua mata yang tidak tersentuh oleh neraka, diantaranya ribab, berjaga-jaga. Nah, namun ketika emang ada uzur dan yang lainnya, ini kan sebetulnya perkara OS tidak ada nas syar'inya. Ini kan kesepakatan kita dalam rangka kita menjaga pondok kita. Jangan sampai pondok kita terjadi sesuatu karena sebab kita kurang ada keseriusan dalam menjaga pondok kita. Ya, namun ketika kita sudah sepakati ya, kita ikuti aturan kesepakatan tersebut. Nah, yang tidak pernah jaga ya sesekali datanglah, ketemu dengan ikhwan, ikut merasakan bagaimana payahnya. Para ulama kan menyebutkan di antara hikmahnya kuasa apa? Merasakan bagaimana orang ketika fakir miskin, lapar dan yang lainnya. Ya kan? Nah, sama. Namun ketika memang ada hal-hal yang lainnya yang memang dia butuh, atau silakan OS. Nah, mengurangi penghargaannya tergantung niatnya. Ya. Kalau dengan OS tidak ada niat untuk merendahkan pondok atau yang lain, ya insya Allah tidak. Intinya la tafrid wa la ifrad ya ikhwan. Dalam segala hal itu jangan bermudah-mudahan, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Insya Allah selamat. Makanya agama Islam ini agama wasat. Ya la tafrid wa la ifrad. Nah. Dan ana pikir perkara OS ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Biasa saja, berjalan biasa saja. Nah, yang enggak bisa ya OS silahkan. Yang OS ya juga niatnya ikhlaskan lillahi ta'ala. Ya. Jangan masuk niat utamanya akhirnya dalam rangka dunia. Kalau sudah niatnya dunia, waliyadzubillah akhirnya bikin apa, mau rebutan dengan dunia. Namun terkadang ya, tanpa kita sadari syaitan masuk gitu. Nah, makanya banyak-banyak mengikhlaskan, bukan karena sekedar apa yang dapat dari OS tersebut, namun niat utamanya adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa bergiliran bagus, tapi kalau tidak memungkinkan ya silahkan siapa saja dengan aturan yang ada, dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Dalam aktualnya ternyata ada yang menjadi raja OS Stalin. Yang penting perkaranya tersebut tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Intinya ya ikhwan, perkara seperti ini mudah insyaallah. Ya, mudah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Baik. Ini sekarang ada pertanyaan. Kita masuk pada fatwa Lajnah Da'i. Seseorang, ini ana sampaikan ketika, karena ketika itu ada yang bertanya tentang permasalahan ini, biar kita semakin yakin ya. Pertanyaannya, seseorang ini di Saudi, kana li rajulin yamani dukkan qaribun min baiti. Ada seorang Yaman dari negeri Yaman punya toko dekat dengan rumahku. Wa kuntu akhudhu minhu biddain. Punya toko dekat dengan rumah saya. Dan waktu itu saya pernah beli utang. Wasadattuhu. Dan aku bayar. Aku bayar utang. Lakin bakiyalahu indi arba'una riyalan. Tapi masih ada sebagian utang yang belum terbayarkan. 40 real. Wantakol wala'arif an unwanihi syai'an. Kemudian orang Yaman ini pindah ke tempat sudah... Saya kehilangan jejak, enggak tahu alamatnya di mana. Wala arif ahadan min akribaihi. Aku juga, saya juga tidak mengetahui kerabatnya siapa. Famada af'al bil arba'ina riyalan. Maka apa yang aku lakukan dengan 40 riyal tersebut? Kata Lajnah Da'imah, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah Qu'ud, Syekh Abdullah Gudayan yang menandatangani fatwa ini, yabqa hadzal mablagh dainan fi dhimmatik. Uang ini tetap di zimmahmu sebagai utangmu. Nah, tetap berlaku ini hutang. Kemudian jelaskan fa inna ahli Yaman yataraddadun al mamlakati Saudiyah kathiran. Nah, intinya di sini Lajnah ingin mengatakan jangan bermudah-mudahan, sudahlah. Orang yang tidak ada. Ini orang Yaman kebetulan. Maka kata mereka, Lajnah Da'imah, ahli Yaman itu sering datang ke mamlakah Saudiyah. Yadhabuna ila biladihim wa yarji'un. Kembali ke negeri mereka, kemudian datang lagi. Fal amal fi liqa'i sahibid dukan maujudatun asbabuhu. Harapan untuk bisa bertemu pemilik toko itu sebab-sebabnya masih ada terbuka. Nah, sehingga jangan langsung kemudian berputus asa. Intinya usaha dulu seperti itu. Karena ini yabqa fi dhimmatihi dainan. Tetap itu sebagai utang dia. Sudah mentok enggak dapat baru kata lajnah faida ya istamin liqaihi au ma'rifati makanihi fatasaddaq bihi anhu, baru kemudian kalau engkau sudah putus asa, enggak ketemu, enggak tahu tempatnya, sedekahkan atas namanya. Nah, ya. Dan ini juga yang ketika itu kita jawab ketika ada pertanyaan seperti ini. Namun tidak berhenti sampai sini. Kata Al-Lajnah Da'imah, "Tsumma in jaa'a fa akhbirhu bidzalik." Kemudian apabila ternyata orang ini datang, maka kata para masyayikh ini, sampaikan. Kalau ketemu, sampaikan. Uangnya yang waktu itu utang, saya sedekahkan sudah. Karena enggak cari-cari, enggak ketemu. Fa in radiya bi sani'ika fa biha wa illa fa'tihu al-mablagh wa yakunu al-ajr laka. Coba perhatikan ini. Tetap itu statusnya hutang. Nah, kata Al-Lajnah, kita sudah mengkhabarkan, cari dan yang lainnya enggak ketemu-ketemu, akhirnya disedekahkan. Sampaikan ke orang ini kalau ternyata datang setelahnya. Apabila dia ridha dengan perbuatan engkau, alhamdulillah. Hadza huwa al-matlub. Kalau tidak ridha, coba lihat kata Al-Lajnah, maka berikan uang tersebut. Wa yakunu al-ajr laka. Maka pahala sedekahnya yang tadi menjadi milik engkau. Perhatikan kata-kata, kalau tidak ridha maka kembalikan uang tersebut. Ya. Intinya apa? Ketika berkaitan dengan hak orang Bani Adam, itu tidak akan terhapus kecuali dengan keridhaan dia. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Ini buktinya kata Lajnah, kalau ternyata datang enggak ridha, dia menuntut, kasihkan. Ya. Wah, ana sudah sedekah kan ya, makanya jangan bermudah-mudahan, cari dulu. Dan ini hutang ini. Nah, seperti itu. Intinya ya ikhwan, hati-hati dengan hak manusia. Karena hak manusia itu enggak bisa sekedar taubat kepada Allah kalau kaitannya dengan hak manusia, namun kepada manusia tersebut. Baik. Yang berikutnya, ana ambil beberapa hal yang ya terkadang berkaitan dengan kita. Ada pertanyaan. Apa hukumnya wanita berdagang? Kan banyak ini. Ummahat, akhwat berdagang. Ummahat sama akhwat ini sudah tahu enggak sih ilmunya? Boleh enggak berdagang? Nah, pertanyaannya, ma hukmul mar'ah antakuna tajiratan sawa'un kanat musafiratan au muqimatan. Apa hukum seorang wanita berdagang? Entah dia dalam kondisi musafir, safar, ataupun mukim. Al-jawab. Al-aslu ibahatul iktisab walit tijar lirrijal wan nisa. Ma'an fi safar wal hadar li'umumi qawlihi subhanahu wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kata Al-Lajnah Da'imah, hukum asal itu membolehkan mencari ma'isyah berdagang bagi laki-laki dan wanita. Nah, boleh dua-duanya. Entah itu dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Karena masuk ke dalam keumuman firman Allah yang artinya Allah halalkan jual beli dan Allah larang ar-riba. Dan juga Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, lamma su'ila ayyul kasbi atyab, manakah pekerjaan yang paling bagus? Maka dijawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Nah, pekerjaan yang bagus ya seseorang beramal dengan tangannya. Ya. Dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi, yang tidak ada pelanggaran syar'i. Nah, walamma huwa sabitun annan nisa fi sadril Islam kunna yabi'na wa yashtarina bihtisham wa tahaffud min ibda'i zinatihin. Nah, dahulu para wanita di awal-awal Islam, mereka juga para sahabiat yang lainnya berjual beli, namun menjaga tetap memperhatikan aurat tubuhnya. Maka idza kana ittijarul mar'ah ya'riduha likashfi zinatiha allati nahaha Allah an kashfiha kal wajh aw li sufriha biduni aw li safariha biduni mahram aw li ikhtilati birrijal lajanifinha ala wajhin tukhsha fihi fitnah fala yajuzu laha ta'ati dzalik. Apabila seorang wanita berdagang, ternyata dalam menempuh perdagangan ini bisa mengantarkan. Belum tentu terjadi, namun bisa ada kekhawatiran. Ya'riduha. Bisa membuat dia, menonjolkan dia apa? Akhirnya tersingkap auratnya, perhiasannya, wajah, tangan, nah, dan yang lainnya. Mata. Nah, mata wanita hukumannya juga aurat. Pada kondisi tertentu, silakan dibuka satu mata. Namun hukum asalnya ditutup. Nah, sehingga ini juga perhatikan para ummahat dan akhwat, jangan bermudah-mudahan membuka mata. Ya, apa sih kebutuhannya, sangat diperlukannya, misalnya seorang ummahat sudah dibonceng suaminya naik motor, dia kan tinggal naik. Merem aja bisa. Ya kan? Untuk kemudian tidak ditutup matanya. Nah, merem dia juga suaminya yang nyetir. Ummahat dan akhwat, hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Intinya di sini, kalau dengan perdagangan ini bisa mengkhawatirkan tersingkap auratnya, atau akhirnya membuat dia safar tanpa mahram, atau bercampur baur dengan lelaki asing yang bukan mahramnya, dalam kondisi dikhawatirkan terjadi fitnah, bagaimana pasar? Kan nggak boleh jualan di pasar, ya. Ini pasar kan memang kita berjualan kebutuhan sehari-hari memang, entah laki ataupun perempuan, kan seperti itu. Ya makanya kata Al-Lajnah dalam bentuk dikhawatirkan fitnah. Maka jangan perempuan tersebut melakukan perdagangan yang seperti ini. Bal wajib man'uha. Wajib untuk perempuan tersebut dilarang. Kalau kondisinya bisa mengantarkan dia pada hal-hal ini. Ya. Nah. Hal ini juga walaupun tidak langsung, namun ana ingatkan juga kepada para ummahat dan akhwat. Ketika memposting dalam media sosial terkhusus ini ya, barang dagangannya, hati-hati hindarkan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat lelaki, dia tampakkan. Sesuatu tersebut hanya boleh dilihat oleh kaum wanita. Misalnya apa? Ya anggota tubuh. Nah, sebagiannya jualan apa? Hinna. Tahu hinna? Pacar ya. Iklannya, tangannya wanita yang betul-betul sudah ada hinnanya. Ini tangan sangat indah sekali, luar biasa. Dia masukkan di status misalnya. Ternyata nomor dia ada dipegang entah orang laki, entah saudara kerabat yang lainnya. Namun bukan mahramnya intinya. Akhirnya bisa terlihat dan yang lainnya. Nah, ini hati-hati. Ummahat atau akhwat. Nah, beda dengan baju. Nah, daster. Ya, gak ada masalah. Nah, namun tangan wanita yang hukum asli itu aurat, tidak boleh dilihat. Bisa menimbulkan fitnah juga bagi kalangan laki-laki. Ya, sehingga hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Bagi para akhwat dan ummahat. Nah. Baik. Yang berikutnya. Ada pertanyaan. Hal minal masmuh bihi an yakuma muslimun bibai'i sarawil wa malabis dakhiliyah lin nisa' ghairul muslimat. Boleh enggak sih seorang muslim menjual celana dan pakaian dalam wanita? Apalagi ini kepada selain muslimat. Ini yang menandatangani fatwa ini Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdullah Budayan. Nah, jawabannya yajuzu lil muslim an yabi'al malabisa 'alal kuffar min rijal wa nisa. Boleh bagi seorang muslim menjual pakaian kepada orang kafir, entah laki-laki ataupun perempuan. Idza kanat hadhil malabis satirah wala tashtamil ala sulban walam takun min harir bin nisbah lirrijal li anna al asla fil bay' al hil illa ma dalla al dalil ala man'ihi sawa'un kana ala muslimin aw ala kafirin. Boleh jual beli pakaian kepada orang kafir, entah laki-laki ataupun perempuan, apabila pakaian ini menutup, pakaian yang satirah, juga tidak mengandung simbol-simbol salib dan yang seperti salib, ya, simbol-simbol agama mereka atau sesembahan-sembahan mereka. Ini dari ana ya, maksudnya yang tertulis di sini hanya salib, namun ya tentunya masuk ke dalam salib ini hal-hal yang lain. Dan juga tidak, bukan sutra bagi laki-laki. Karena asal dari jual beli adalah halal. Kecuali apa-apa yang dalil itu menunjukkan tentang larangannya. Yaitu jual beli yang terlarang. Nah, makanya sedemikian ini boleh silahkan berjual beli. Sawa'un kana ala muslim au ala kafir. Entah itu muslim ataupun kafir. Nah, sehingga boleh. Mau jual, yang penting adabnya ada, aturannya ada, ya. Tidak dikhawatirkan dengan fitnah. Boleh berjual beli misalnya pakaian dalam wanita. Nah, yang penting memang tidak dipakai untuk pelanggaran syar'i. Kalau di negeri kita, alhamdulillah secara umum. Di negeri-negeri Islam secara umum mungkin pada beberapa tempat, namun di negeri kafir maaf saja jualan ya pakaian dalam yang sudah ya mas pakainya seperti itu mereka, ya jangan ya. Nah, karena di sini ada fatwa yang lainnya, lajnah daimah, sama dalam lajnah daimah ada pertanyaan begini, apa hukumnya seseorang membuka laundry pakaian yang di situ juga yang dicuci pakaian wanita yang tidak syar'i. Nah, di suatu tempat, di suatu masyarakat, ya sudah kondisinya seperti itu. Nah, beda mungkin pada suatu negara atau suatu tempat dengan tempat yang lain. Di Saudi atau di Yaman, ya, nggak ada ceritanya perempuan berkeliaran pakai daster. Ya. Mereka memakai daster di dalam rumah atau di gedung khusus wanita misalnya. Ini secara umum seperti itu. Nah, namun ini sekarang pertanyaannya pakaian yang ternyata dipakai bukan hijab syar'i, Maka kata lajnah daimah, dilarang berta'awun. Nah, alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran. Nah, artinya apa? Kalau pakaian-pakaian tersebut memang ternyata dipakai secara keumuman masyarakat tidak sesuai dengan aturan Islam, boleh gak sih jualan daster? Boleh. Namun kalau jualannya kepada jelas wanita-wanita yang memang sering memakai daster di luar rumah, ini, jangan berjualan ini. Nah, boleh gak kalau jual hanya kepada salafiyat? Ya silahkan, memang salafiyat gak ada yang pakai daster di luar rumah. Nah, kecuali siapa? Salafiyat siapa? Tahu? Anak-anak kecil. Gak ada masalah. Nah, daster anak-anak kecil dipakai di luar ya, masih anak kecil. Nah, sehingga intinya bebas. Entah orang kafir atau orang muslim, namun jangan sampai kita ada ta'awun dalam al-ismi wal-udwan. Nah, tahun akhirnya membuat orang ya berbuat kemaksiatan seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang menanyakan? Sekarang ada pertanyaan. Hal yajuz syira'il kuhul wa huwa muskir listi'malihi fima huwa itlafun lah kasti'malihi kaukut au fi ba'dis sina'at. Hal yajuzu bay'uhu liman yatayakkan annahu yuridu lihadal ghar. Bolehkah beli alkohol? Wahwa muskir, nah ini yang penting. Ya, sebetulnya masalah nama itu tidak terlalu mempengaruhi. Namun mempengaruhi itu adalah hakikat dari barang tersebut. Alkohol atau yang lainnya, kalau itu dikonsumsi secara banyak bisa memabukkan, maka ini haram-haram, walaupun sedikit. Namun entah namanya alkohol atau yang lainnya, misal kalau ternyata tidak memabukkan, ya, maka ya halal, silahkan. Ada nggak alkohol yang tidak memabukkan? Hah? Ada apa tidak? Hah? Ana pribadi ketika itu pernah, ketika di Yaman, kita bersama para tulab yang lainnya berdiskusi tentang permasalahan alkohol denat. Ini banyak dipakai di entah kecantikan atau yang lainnya, parfum. Apa itu alkohol denat? Setelah kita telusuri dari referensi-referensi yang ada, alkohol denat ini adalah alkohol yang memang sengaja dimodifikasi sehingga dia kehilangan kemampuan untuk memabukkan agar tidak disalahgunakan oleh konsumen. Ya, ini kan sekarang orang-orang sekarang ini luar biasa. Ada hal-hal apa dipakai untuk mabuk, ya. Apa gitu katanya sekarang ada pempes, apa betul atau apa? Hah? Ya, dihirup katanya al-muhim lah, orang-orang sekarang aneh-aneh emang. Nah, ini terbaca oleh sebagian orang, sebagian pihak yang berkompeten, akhirnya dibuatlah alkohol denat. Alkohol denat itu adalah alkohol yang sudah kehilangan unsur memabukkannya. Seperti itu. Maka apabila memang betul kondisinya seperti itu, ya enggak ada masalah alkohol yang seperti ini. Ya, karena apa? Dia sudah bukan muskir. Kalau diminum mati karena itu racun. Nah, seperti itu. Ya sama dengan bensin atau yang lainnya. Silahkan saja berjual beli. Ini juga mengingatkan kita pada sebagian pertanyaan. Ustaz, boleh enggak makan durian, tape, apa lagi? Katanya mengandung alkohol. Anda juga enggak tahu betul enggak itu mengandung alkohol. Karena nama alkohol kan istilah kimia sebetulnya. Namun intinya terserah. Entah itu tape atau kalau sekat di sini apa? Peyem. Atau durian, entah mengandung alkohol tidak, coba makan durian yang banyak, makan tape yang banyak. Mabuk enggak kira-kira? Hah? Kalau mabuk ya berarti di situ ada kandungan alkohol yang memabukkan, maka jangan dimakan. Namun kalau tidak, halal, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Peyem atau tape itu kalau pada awal setelah proses peragian selesai, yang anak ketahui enggak ada sama sekali unsur memabukkannya. Memang pada jangka waktu tertentu, apalagi sudah berair, apalagi nah itu iya, nah bisa memabukkan. Ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa membuat, ya mabuk, bisa membuat mabuk. Atau ketan, ya. Nah, tapi ketan atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Yaitu wahuwa muskir. Alkohol ini memabukkan, ini yang penting. Bolehkah orang beli untuk dipakai dalam perkara yang memang langsung habis? Lima huwa itlaf lahu. Memang alkohol dipakai untuk habis, bukan dikonsumsi. Namun ini alkohol memabukkan. Sebagaimana pemakaiannya dalam pupus, anda juga kurang paham apa. Namun juga seperti tiba di sinaat untuk pada sebagian produksi-produksi. Apakah boleh juga menjualnya? Bagi yang yakin bahwa orang ini ketika kita menjual, dibeli bukan untuk dipakai minum-minuman. Maka jawabannya. Bai'ul khamr au ayyi muskirin haram. Wa wajibun ala man ladaihi syai'un min dalika itlafuhu. Wa adamu bai'ihi. Nah. Menjual khamr atau muskir, sesuatu yang memabukkan, ini haram, wajib bagi orang yang punya barang ini untuk menghancurkannya, memusnahkannya, dan tidak menjualnya. Li umumi qaulillahi subhanahu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ya. Masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, jangan ta'awun dalam perkara yang dosa. Seperti itu. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ada pertanyaan. Bagaimana wakadha tijaratul mushaf? Bolehkah berjualan mushaf? Karena mushaf ini kan kalamullah. Mushaf ini dipakai untuk ibadah. Dasarnya juga kalamullah itu sudah sesuatu yang dipakai untuk ibadah. Nah, bolehkah? Maka jawabannya al-ittijar fil mushaf jaiz. Boleh. Berdagang mushaf itu boleh. Lima fihi minat ta'awun alal khair. Wa taysirit tariq lil husul alal mushaf wa hifdzil Qur'an au qira'atihi nadharan. Wal balagh wa iqamatil hujjah. Nah. Boleh, kenapa? Karena di situ ada ta'awun atas kebaikan. Hingga dalam dagang pun itu ada makna ta'awun ya. Sebagaimana dagang dalam perkara yang haram itu ta'awun alal itsmi wal udwan, maka dagang dalam perkara yang baik itu juga ta'awun alal khair. Maka pelakunya juga bisa mendapatkan pahala. Nah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini juga memudahkan agar orang bisa mendapat mushaf. Kalau enggak jualan bagaimana orang bisa mendapat mushaf? Akhirnya apa? Orang bisa hafal Quran, membaca, menghafal Al-Quran, juga bisa membaca Al-Quran dengan melihat, dan juga sebagai iqamatul hujjah. Ketika Al-Quran ini tersebar karena dengan dagang ini, ya, maka agama Islam ini juga ikut tersebar sebagai iqamatul hujjah. Gak ada orang ceritanya nanti di akhirat belum sampai kepadaku agama Islam. Artinya penyebaran agama Islam diantaranya juga dengan penyebaran mushaf sebagai iqamatul hujjah nanti. Nah, baik, barakallahu fikum. Ini yang terkait dengan jual beli mushaf. Mohon nasihatnya kepada ikhwan yang sering kerja lembur, pulang malam, sehingga sering melewatkan sholat subuh berjamaah. Kalau dia tahu dengan kerja lembur tersebut akhirnya dia tidak berjamaah, haram. Kalau dia tahu. Namun kalau dia berusaha, ya, dia merasa yakin, biasa kerja lembur malam, dia bisa bangun sholat subuh. Ya, enggak ada masalah. Seperti itu. Mungkin terkadang dia terlewat. Namun ini sesuatu yang tidak menjadi rutinitas atau mayoritas waktunya seperti itu. Nah, sehingga pekerjaan, kalau memang dipastikan dia mesti terlewat sholat subuh, atau mayoritasnya membuat dia terlewat sholat subuh, ya jangan kerja lembur. Namun kalau tidak, ya silahkan. Walaupun, kita ingat saja, Ustaz Muhammad waktu ditanya jawabannya apa? Masih ingat? Hah? Masih ingat gak? Apa? Soalnya orang kalau enggak lembur tuh berapa sih kerjanya? Kalau enggak lembur normalnya berapa jam? Hah? 8 jam. 24 jam dibagi 8. Berarti ini sepertiganya. Tidur berapa jam? 4, 5. Nah. 6. Berarti kerja sendiri itu sudah mengambil sepertiga waktunya. Taklimnya gimana? Bisa 8 jam juga enggak? Nah, ini dunia ini. Kalau kan kata firman Allah, cari dulu akhirat. Namun jangan lupakan dunia. Seperti itu. Masa 8 jam masih kurang? Saat ini untuk ta'awun pondok. Ah yang benar. Mesti lembur buat ta'awun pondok. Nah, al-muhim banyak yang sudah menasihati, ya di antaranya Ustaz kita, Ustaz Muhammad As-Sawad di sini ya, antum masih ingat? Beliau menasihatkan sudahlah jangan lembur, cukup lah. Nah, yang ada dinikmati saja qanaah. Nah. Kecuali dia lembur tapi taklimnya lembur juga. Ini imbang bagus. Namun memang aktualnya sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, man hamma bidunya adzara bil akhirah wa man hamma bil akhirah adzara bidunya. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Orang mau cari dunia, mayoritasnya akhiratnya terbengkalai. Ya, orang mau cari akhirat getol, cari akhirat ya akhirnya dunianya sedikit. Tinggal mana yang mau kita pilih? Seperti itu. Sukses akhirat atau sukses dunia? Dua-duanya satu. Ya betul emang. Namun intinya ya ikhwan, ya sudahlah, kita dunia ini hanya sekedar untuk kita bisa beribadah. Kan seperti itu. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, memang di antara ibadah itu banyak, salat, zakat, bertauhid, juga sedekah. Nah, butuh materi. Namun intinya dunia itu menggiurkan. Hati-hati dengan dunia. Baik. Apa hukumnya membuka salon atau spa khusus perempuan yang dimana di dalam salon tersebut tidak ada musik atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Spa itu apa sih? Hah? Kolam beruap, mandi uap. Berarti di ruangan tertutup gitu, sendiri orang mas. Ya intinya begini, buka salon atau spa khusus perempuan. Ya kalau memang itu semuanya perempuan, yang masuk perempuan, tidak ada pelanggaran syar'i, ya enggak ada masalah, silahkan aja. Nah, ya. Namun ya, apa ada yang seperti ini? Apalagi zaman sekarang, lebih baik hati-hati saja. Kalau kita yang membuka mungkin dari kalangan ahlus sunnah, bisa enggak kira-kira meladeni wanita yang pinginnya gaya rambutnya tasyabuh dengan laki-laki atau dengan kafirat? Bisa enggak menolak? Seperti itu. Hah? Kalau memang memungkinkan, ya silakan. Tapi kalau mengkhawatirkan, ya jangan. Carilah tempat apa, pekerjaan yang lain. Nah, juga kita masuk ke salon-salon. Tidak, bukan bermaksud mengharamkan atau melarang, namun hati-hati ya, ikhwan. Hati-hati saja. Sebagian orang, memang kesannya, dan yang mereka sampaikan, salon khusus perempuan. Namun sekarang orang sudah banyak yang jahat, banyak yang nakal. Hati-hati saja sudah. Kalau memang dibutuhkan, ya silakan dengan cari informasi dulu, kira-kira ini orangnya baik atau tidak. Apa pemasangan kamera? Ya ini banyak sekali terjadi. Waliyadzubillah. Nah. Baik, ada pertanyaan. Bolehkah mengkonsumsi obat-obatan yang ada kandungan alkoholnya? Ini sudah lewat juga bersama kita. Kalau pertanyaannya mengkonsumsi, maka jawabannya dilihat kandungan obat tersebut. Apabila alkoholnya adalah alkohol dengan kadar rendah yang tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka boleh meminum obat dengan kandungan alkohol yang kadar tadi itu. Kadarnya sedikit sekali, persentasenya sedikit sekali, ya, warna tidak mempengaruhi, bau juga, dan juga rasa, maka kandungan alkohol yang seperti ini teranggap tidak ada alkoholnya. Boleh untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana yang berjualan? Ya sama, karena intinya ketika itu sudah tidak teranggap ada alkohol, makanya boleh. Berbeda dengan alkohol yang murni misalnya. Ya, seperti itu. Nah, apakah benar ada hadis yang menunjukkan bahwa salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah banyaknya perdagangan? Enggak tahu. Allahu a'lam. Yang enggak tahu itu banyaknya perempuan. Artinya, ana enggak mau teruskan karena ana sekarang tidak menasihati, khususnya yang di sini. Tahu ya? Di antara sebab disyariatkannya poligami terus di akhir zaman kata para ulama karena perempuannya lebih banyak. Namun aktualnya sebagian ikhwan berpoligami modal nekat, akhirnya yang terjadi ya apa yang terjadi. Nah, mana jam nasihati sekarang. Nah, kecuali memang tampak dia keseriusan, ikhlas mau berbuat poligami, sudah tahu beratnya yang digambarkan bukan hanya nikmatnya saja. Terbukti apa? Serius dia belajar mencari ilmu tentang poligami. Wah ini enggak belajar, enggak apa, cuma modal medsos, melangkah. Oh sementara talabul ilmi apa? Fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Menuntut ilmu yang bagaimana? Menuntut ilmu yang memang dia mau amalkan. Nah, mau berpoligami tapi enggak punya ilmunya, bubar akhirnya. Nah, ini yang anak ketahui tidak tahu banyaknya perdagangan anak tidak tahu. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi pada fatwa yang berikutnya. Thank you. apa hukumnya mukafa'atu al-mutabarri' bid-dam? Orang donor darah dikasih imbalan. Tahu ya? Darah kita disedot, donor darah, dan kita mendapatkan sesuatu materi dari hasil ini, entah uang, entah hadiah dan yang lain. Pertanyaan sekarang, Bang Adam, Bang Dar, yamnah hadaya lil mutabarriin bidam, dia ibarah sajadah salah wa midaliyah medali au ghatr imama au ghairihima. Bank darah butuh darah membuka program apa? Donor darah. Dalam rangka menarik orang donor darah, dia memberikan entah sajadah atau medali, ya, imama. Kadang-kadang salah satu miarial 300 rial dikasih. Nah, arju idah ra'yi syar'i al-mutahhar fi hadhil hadai. Penanya meminta untuk penjelasan bagaimana aturan syariat yang suci ini dalam hadiah-hadiah. Al-jawab, la yajuz bay'ud dam, tidak boleh menjual darah. Lima fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Juhaifah qala ra'aitu Abi ishtara hajjaman fa amara bi mahajimihi fa kusirat fa sa'altu an dhalik fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamani dam wa tamani al-kalb wa kasbil amah wa la'ana al-washimah wal mustawshimah wa akilar riba wa mukilahu wa la'ana al-musawwir. Nah, dari Sahih Bukhari ada hadis Abu Juhaifah, aku melihat bapakku membeli hijab. Ya, alat untuk berhijamah atau orang yang berhijamah kemudian memerintahkan alat tersebut rusak. Nah, membeli. Maka fasa'altu an dalik, maka aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bertanya kepada bapaknya, maka dijawab, sungguhnya Rasulullah melarang dari ujrohnya darah. Melarang dari ujrohnya anjing. Melarang dari wanita, budak wanita untuk diambil mamah jarnya, dibuat untuk berzina atau yang lainnya. Ya, dan melaknat orang yang bertato dan yang ditato, dan melaknat pemakan riba dan yang memberikannya, dan melaknat orang-orang yang menggambar. Syahidnya di sini larangan untuk mengambil uang atau yang lainnya dari hasil darah. Nah, dilarang. Maka hadiah-hadiah yang seperti ini, itu pun juga terlarang dalam donor darah. Donor darahnya tidak masalah, ya. Namun kemudian kita menjual darah kita, entah dapat duit atau yang lainnya, hadiah-hadiah yang lainnya, maka sebenarnya terlarang. Kecuali kita donor darah, kan orang habis donor darah apa? Lemas. Ya, bisa khawatir macam-macam dah. Mungkin pingsan, ya, karena memang diambil darahnya. Dikasih oleh pihak yang mendonorkan apa? Ya makanan penguat, entah biskuit, entah sesuatu yang lain. Ini lain lagi perkaranya. Niatnya bukan sebagai imbalan dari darah tersebut. Niatnya agar orang yang habis didonor tidak sakit atau tidak lemas dan yang lainnya. Maka seperti tidak ada masalah. Namun menjual darah ini terlarang. Walaupun imbalannya bukan uang, tapi hadiah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada pertanyaan, berniat. dan sempat diucapkan untuk berinfak atau memberi hadiah kepada seseorang atau fisabilillah. Tapi berjalannya waktu tidak bisa ditunaikan karena uang diperkirakan akan kurang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Apakah ini termasuk hutang yang harus ditunaikan? Kalau sekedar niat, tidak. Ya. Namun kalau sudah berjanji, ya hati-hati. Nah, entah kepada seorang atau pihak yang lain, sudah berjanji. Nah, kan hadisnya jelas, ayatul munafik salata, idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Namun apabila dia dalam berjanji tersebut memiliki uzur yang dibenarkan syar'i, di antaranya ini tadi, ya, ternyata memang dibutuhkan, dia belum sempat memberikan, ya, sudah sempat menjanjikan, namun dibutuhkan sesuatu yang lebih penting, entah kebutuhan atau yang lainnya, maka insya Allah yang seperti ini tidak teranggap seperti hutang. Berbeda ketika orang sudah memberi kemudian ditarik lagi, ini tidak boleh. Namun berjanji bermudah-mudahan, ini yang hati-hati ayat atau tanda-tanda orang munafik. Namun ketika ada uzur syar'i, sesuatu yang memang ini tidak ada keharusan untuk dia memberikan. Perkaranya la tafrid wa la ifrat. Nah. Barakallahu fikum. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwan yang sudah tidak bekerja di pabrik? Resign. Akan tapi malah waktu taklimnya menjadi sering terlewatkan. Sibuk dengan berjualan dengan alasan pendapatannya kurang. Jazakallahu khairan. Dan ngapain dia resign kalau begitu? Masuk lagi aja ke pabrik. Lah ngapain dia resign sekarang? Niatnya apa sekarang resign? Nah. Ya. Entah dagang, entah kerja karyawan atau yang lainnya. Kita ini seorang muslim yang terikat dengan aturan syar'i. Himbauan-himbauan syar'i. Seperti itu. Statusnya apa saja wajib untuk menuntut ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang dia butuhkan. Nah, memang dagang ini kita memiliki kebebasan. Namun memang akhirnya difitnah terkadang. Ketika sukses dan yang lainnya, nah, ini tentunya juga keliru. Alasan pendapatannya kurang, ya memang pendapatan kurang, mas. Entah orang kaya, orang miskin itu wajib untuk menuntut ilmu. Cuma pendapatan berkurang, yang penting kan pahala bertambah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini orang seperti ini husnuzonnya kepada Allah berarti lemah sekali. Memang orang dengan berdagang itu sambil menuntut ilmu, rezekinya hilang atau tidak. Intinya begini ya ikhwan, kita ini punya Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kaya, yang maha segalanya. Nah, dia Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita dengan sekian banyak kewajiban, dengan aturan-aturan agama. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menjanjikan kalau bertakwa itu Allah akan beri jalan keluar. Dia Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang segala-galanya. Nah, masa perkara-perkara seperti ini akhirnya mengorbankan akhiratnya hanya gara-gara dunia, pendapatan kurang dan yang lainnya. Nah, patokannya itu ya ikhwan, kekayaan itu kekayaan hati. Ya, bukan sekedar material atau materi. Kalau hati kita tidak bisa kita mengatur, mau uang berapa saja kita akan merasa kurang. Nah, malah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu tidak mengkhawatirkan sahabat dengan kemiskinan. Coba lihat. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu enggak khawatir sahabat itu miskin, enggak khawatir. Mal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Nah, namun yang aku khawatirkan pada kalian apabila dibuka pintu-pintu dunia, akhirnya kalian berlomba-lomba ke dalam dunia tersebut. Kefakiran Al-Rasul alaihi salatu wasallam tidak khawatirkan kepada sahabatnya. Nah, mulai ini kebalikannya. Taklim karena kurang pendapatan, fakir. Bukan seperti ya, ikhwan. Pola pikirnya dirubah. Nah, ya. Innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu kekayaan hati. Namun di sisi lain memang kita memiliki kebutuhan-kebutuhan. Usaha silahkan, gak ada masalah. Nah, namun jangan sampai akhirnya kebutuhan kita dalam mencukupi dunia kita akhirnya bikin kita terkeok-keok dalam mencari akhirat kita. Nah, ya. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati dengan urusan yang seperti ini. Baik. Kemudian ada fatwa yang berikutnya. Hukum seorang petani, bukan petani, pedagang sayuran beli sayuran dalam jumlah banyak dalam kondisi dia tertipu. Entah sayur, buah-buahan. Sudah kadung beli banyak, ternyata barangnya jelek. Baik. Pertanyaan dalam bahasa Indonesia, langsung terjemahkan ya. Apabila di situ ada seorang penjual, kemudian petani memberikan hasilnya, dia beli dari petani. Ternyata setelah itu dia tahu, ini para petani ini menipu dia. Nah, yang ditumpuk, yang ditampakkan di atas, itu buah-buahan yang besar. Ada pun yang kecil-kecil, yang kualitasnya jelek di bawah. Apakah mereka berdosa? Apakah juga yang diwajibkan bagi orang penjual tersebut dalam kondisi seperti ini? Apakah dia bawa mobil yang atasnya bagus, yang bawahnya jelek? Maka jawabannya alal ba'i' munasahatu al-muzari'in. Penjual tersebut yang beli dari petani harus menasihati. Tegur, nasihat. Pak, ini kok seperti ini? Tegur dengan cara yang baik, sopan. Ini kan penipuan, Pak. Kita itu jualan yang barokah apa adanya. Al-muhim tegur. Wa tahdhiruhum minal ghish. Mengingatkan, mentahdir mereka untuk tidak berbuat kecurangan. La'allallahu an yahdiyahum. Siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Ini penting juga. Kita tuh kadang cenderung tidak mau ribut gitu ya. Jangan cari ribut memang. Namun nasihat. Ingkar mungkar tetap dengan cara yang baik. Siapa tahu tadi ini. Ternyata Allah kasih hidayah dengan nasihat kita. Ini ke pedagang. Terus bagaimana kepada sang penjual? Wa 'alal ba'i' an yadhkura ma fi sil'ah min 'aibin indal bay'. Fa illam yaf'al atim. Wajib bagi penjual tersebut, ya sudah. Nah, intinya kan ini kan ketika dia ditipu, seharusnya dia boleh meminta ganti kembali misalnya. Namun petani tersebut enggak mau. Bagaimana? Nah, maka kata lajnah da'imah, wajib untuk menyebutkan aib dari barang dagangan tersebut. Wajib. Tapi akhirnya rugi, ya sudah. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Dia tinggalkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan karena dia ditipu. Ya, kenapa? Akhirnya dia rugi, namun ikhlaskan niat lillahi ta'ala, Allah ganti yang lebih baik insyaAllah. Kalau tidak melakukannya, kata para masyayikh ini, para ulama di sini, maka penjual tersebut dosa. Nah, ya, maka hati-hati. Jangan kemudian berdagang baru setelah pembelinya, Pak, ini kok jeruknya kecil atau jeruknya kecut? Ya, Bapak cuma satu jeruk sekilo, saya satu kontainer. Katanya bagi-bagi, katanya. Bapak masih mending satu kilo, saya ruginya satu kontainer. Ya jangan seperti ini, jelaskan sudah apa adanya. Nah, rugi ya sudah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan barokah apa? Dia jujur. Apa adanya. Nah, barakallahu fikum. Memang berat ya ikhwan, namun sudah, kita yang kita carikan barokahnya. Ya. Nah. Ustaz, apakah termasuk riba jika kita meminjamkan kepada seseorang uang? Ketika datang waktu pembayaran, orang itu meminjam uang di bank untuk membayar hutang tersebut. Ya riba, kalau meminjam di bank ya riba namanya. Nah, walaupun dengan kitanya tidak riba, namun dengan banknya ya riba. Nah, kenapa kok sampai seperti ini? Kan kita sudah tahu hukum jual beli hutang piutang. Ya namanya hutang itu, kalau mau menghutangi, itu resikonya kalau orang yang berhutang betul-betul, bukan main-main. Betul-betul tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kita wajib untuk menangguhkan. Kalau tidak mau uangnya hilang, ya disyariatkan silahkan untuk apa? Rohen, gadai, kan seperti itu. Sehingga jangan didesak orang ini kalau memang betul-betul tidak punya uang. Untuk mengembalikan, ya sudah, kita beri udur sampai dia punya kemampuan. Seperti itu. Nah. Fa'inkan nazu usratin fanaziratun ila maisar. Apabila orang yang berhutang usrah, kesusahan, fanaziratun ila maisar. Wajib untuk menangguhkan sampai dia mendapatkan kemudahan. Namun hati-hati, ya. Memang orang yang berhutang tidak punya uang. Namun kalau dia bermudah-mudahan berhutang, tidak ada niatan untuk mengembalikan dengan benar, atau dia ada kemampuan tapi tidak mengembalikan, ini disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam matul ghani zulmun. Nah, ya, orang yang punya kemampuan tapi menunda, tidak membayar, ini suatu kedzaliman. Wadzulmu dzulumat yaumil qiyamah ya ikhwan. Adzulum itu nanti kegelapan di hari akhirat. Wal'iyadu billah. Nah. Baik. Ini ada pertanyaan. Bolehkah mendonorkan darah kepada lembaga tertentu, tapi aktualnya kemudian darah ini dijual oleh lembaga yang membutuhkan dengan dalih untuk membantu biaya operasional. Apa memang betul ini untuk biaya operasional? Kalau memang betul untuk biaya operasional, ya nggak ada masalah. Memang darah disimpan kan butuh. Masa darah begitu saja? Nggak butuh kulkas memang. Kulkasnya juga memang kulkas biasa, kulkas rumah tangga. Nah, gak butuh yang jaga dan yang lainnya. Kalau sekedar biaya operasional murni, gak ada masalah insya Allah. Namun, lebih dari itu, ya terlarang. Nah, kita mendonorkan darah kepada lembaga tertentu, ya bagus. Apalagi memang banyak kebutuhan darah, tinggal dipastikan saja. Nah, termasuk biaya operasional itu ya maaf-maaf saja, kasarannya ya butuh orang untuk menjaga dan yang lainnya gitu. Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mencocokkan perihal alkohol? bahan sedikitnya khamar namun tetap haram. Tercampurnya alkohol, khamar sedikit di dalam obat yang kadarnya sedikit. Maka tidak meng- oh caranya bagaimana? Ya cara mencocokkannya atau mengetahui ya, ya tanya ahlinya lah. Tanya apoteker atau dokter. Alhamdulillah kan kita punya apoteker. Ada Abu Adi di sini? Tanya Abu Adi atau Dokter Rudi atau yang lainnya. Tapi ini memang ahlinya siapa sih? Ini bagiannya siapa? Ya hal-hal seperti ini tuh siapa yang apoteker ya? Nah, ya tanya ke beliau-beliau yang paham. Jangan tanya ke anak. Nah, baik. Mana Pak Hendi? Sudah ya? Baik, karena waktunya sudah terbatasnya waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.